Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fajlib li taysirin bi kulli dhi syatab falaysa fi dinil hanifi min syatab. Maka datangkanlah li taysirin, kemudahan, bi kulli dhi syatab, dalam semua perkara yang memiliki kesulitan. Falaysa fi dinil hanifi, maka tidak ada dalam agama yang lurus ini min syatab, kesulitan. Dan ijlab li taysir ay yani utlub taysiran, carilah kemudahan untuk semua perkara yang mengandung kesulitan, yaitu semua perkara yang melelahkan. Kulama wajadta, maka setiap kali engkau dapatkan kelelahan dalam satu ibadah, fayasir, maka mudahkanlah. Dan kaidah ini diambil dari ayat-ayat yang telah kami sebutkan di awal kaidah, di awal bahasan. Yuridullah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama bagi kalian. Ma yuridullah li ja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian, memasukkan kalian dalam kesempitan. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama mu'abbiran mengungkapkan kaidah ini dengan bahasa lain, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysira. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Qala ba'dhum, dan sebagian ulama, yaitu al-Imam Syafi'i, yaitu al-Imam Syafi'i mengatakan kullama dhaqal amru ittasa'a. Kullama dhaqal amru ittasa'a. jika keadaannya itu sempit, keadaannya itu susah, maka itu saat keadaan itu menjadi longgar. Setiap kali kondisi itu sempit, malah ada kelonggaran. Maka di sini ada dua ungkapan. Yang pertama al-masaqatu tajlibu taysira, dan yang kedua adalah kullama dhaqa al-amru ittasa'a. Lakinna al-ibarata, akan tetapi ungkapan yang kami sebutkan di mawam dan ungkapan setelahnya, yaitu al-masaqatu tajlibu taysir, ahsan, lebih bagus daripada ungkapan yang terakhir, yaitu kullama dhaqa al-amru ittasa'a. Li'annaka, karena jika engkau mengatakan kullama dhaqa al-amru ittasa'a, karena baina ibaratain tadhad, maka dalam kalimat tersebut terdapat pertentangan. Wong dhaqa kok ittasa'a, sempit kok malah longgar. Lakin zakul, takkan tapi jika engkau katakan al-masaq kutu tajlibu taysir, soal kalamus salisan, maka kalimat ini jadi lancar, tidak ada pertentangan di dalamnya, baik secara zahir ataupun secara sama. Namun sebagian ulama mengkritik juga ungkapan al-masaqatu tajlibu taysir. Sejumpai di sarahnya sesaat asisri untuk nazam qaid fiqhiyahnya sesaati. Sesaat di nazam qaid fiqhiyahnya, dia menggunakan ungkapan al-masaqatu tajlibu taysir. Teman ini ketika sesaat asisri menjelaskan hal ini, beliau mengkritik ungkapan al-masyaqatu tajlibu taysir. Alasannya al-masyaqatu tajlibu taysir itu menimbulkan kesalahpahaman. Nanti dikira masyaqah itu sendiri yang menyebabkan kemudahan, sehingga orang itu bisa menentukan atau bisa bermudah-mudah dalam mempraktikkan agama, karena ungkapannya al-masaqatu tajlibu taysir. Maka seakan-akan masaqah itu sendiri yang mendatangkan kemudahan, padahal kemudahan itu datang dari syariat untuk kondisi masaqah. Kemudahan itu ketetapan syariat, aturan main dari syariat ketika kondisinya kondisi masakah, yang itu dinilai masakah menurut syariat. Maka nanti kalau al-masakah tajlibu taysir, maka orang bisa membuat taysir maunya. Oleh karena itu, maka beliau mengatakan ungkapan yang tepat adalah al-masakah tajlibu taysir. Masakah itu adalah sebab, di antara sebab-sebab yang diakui oleh syariat untuk adanya kemudahan. Maka kemudahan datangnya dari syariat. Yang memberikan kemudahan adalah syariat. Namun syariat menjadikan masyarakat sebagai sebab syariat menetapkan kemudahan. Maka adanya kemudahan apakah tidak, menunggu aturan syariat, bukan orang boleh membuat semuanya dan sesukanya sendiri. Nah, Hanif. Thank you. idhtalafa mustiyani ala qaulaini hal ya'khudhu bi aysarihima qaulan aw bi ashaddihima aw yukhayyaru ya'ni idza istafta al-insanu alimaini kila huma ahlun lil fatwa atau lil fatwa juga enggak apa-apa. Lil fatwa wa ikhtalafa fa in tasawaya inda fil ilmi wa dini falil ulama'i bidzalika salatu aqwalin. Al qawlu al awwalu annahu ya'khudhu bil ashaddi li annahu ahwatu wa adra'u lid dimati. Wal qawlu tsani annahu ya'khudhu bil aysari wa li annahu aqrabu ila maqasidi syari'ati. Wali'an al-asla baro'atu dimati fala nalzamu ibadallahi illa bima naftaki bima natayakwanu anna allaha alzamahum dihi wal qawlu salitu annahu yukhayyaru lita'aru dil illataini wal akrabu indi annahu ya'kudu bil aysari di antara akwabu ila ruhi syariati Allahumma illa Allah tatma'anna nafsu ilaihi fahiya Allah tatma'inna nafsu ilaihi fahina idin ya'kudu bil asyaddi Allah di tatma'inna nafsuhu ilaihi. Nah, falaysa fi dinil hanifi min syatat, maka tidak ada masyakah dalam ajaran yang lurus ini. Min abu jarin zaid syatat ismu laysa. Maka tidak ada dalam agama yang hanif ini, itulah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hanif? Hanif yakni artinya adalah sempurna, yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya dalam agama tersebut, dan isi agama adalah tuntutan hukum atau berita. Maka tidak ada kebengkokan dalam hukum, artinya tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman dalam hukum. Dan yang kedua adalah berita, tidak ada kebengkokan dalam berita, artinya tidak ada yang pleset dalam berita yang disampaikan dalam din ini. Maka semua hukumnya adalah adil, dan semua berita yang disampaikan adalah berita yang benar apa adanya. Jadi maksud tidak ada kebingungan di dalamnya. Yang ini kayaknya kalau bahasa Indonesia enggak familiar. Cuma tidak bingkok. Apa maksudnya bingkok dalam agama? Ini buang-buang Indonesia atau kita terjemahkan agama tidak bingkok. Bingkok di sini ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang buang, tidak ada yang sisi cacat dalam agama. Tidak ada hukumnya yang zalim, dan tidak ada beritanya yang tidak valid. Laisa fihi min syatat, tidak ada dalam agama itu syatatun masyakkah, yaitu ta'afun kecapean alam nafsi atas jiwa. Bahkan seluruh agama adalah mulia, tarun dimudahkan. Ada pun syariat-syariat terdahulu, perbihan, maka di dalamnya terdapat perkara-perkara yang berat. Qala ta'ala, Allah berfirman fi wasfin Nabi ketika menyebutkan sifat Muhammad SAW, kalau katakan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yadau anhum, dia hilangkan dari umatnya israhum wal aghlala, beban dan belenggu, kanat alaihim, yang dulu ada pada umat-umat manusia terdahulu, yaitu dalam syariat para nabi terdahulu. Israhum, yang dimaksud dengan israhum adalah al-wajibat, dan yang dimaksud dengan al-ahlal adalah al-muhakamah. Belenggu itu membatasi gerak orang, dan hukum yang punya sifat membatasi itu larangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah syariat yang menghilangkan beban. Maka kewajiban-kewajibannya lebih ringan. Wal ahlal, dan menghilangkan belenggu. Maka hal-hal yang dilarang dan hal yang diharamkan itu lebih sedikit dibandingkan kanat alaihim yang ada pada manusia di zaman di syariat nabi-nabi sebelumnya. Waqul insan, dan semua orang faham akan kaidah ini, yaitu bahwasanya kaidah ini adalah ruh Islam. Wa ma yanbani ala hadzal qawaid min al-furu' dan furu'. Contoh kasus yang jawabannya adalah terbangun dari kaidah ini adalah kasus berikut ini. Jika ada dua orang mufti berselisih pendapat sehingga ada dua pendapat, manakah yang dilakukan, manakah seharusnya yang dilakukan oleh penanya? Apakah dia mengambil dan dia mengambil yang mudah, pendapat yang paling ringan, atau mengambil pendapat yang paling berat? Atau yukhoyar, dia boleh memilih. Jika ada dua pendapat ulama, kita tahu dua pendapat ulama dalam satu masalah, dan kita tidak bisa mentarsih. Kita tidak bisa mentarsih dari sisi dalilnya, dan kita tidak bisa mentarsih dari sisi orangnya. Dan kita tidak bisa mentafsir dari sisi orangnya. Kalau orang itu bisa memilih dari sisi dalilnya, maka kewajiban dia memilih pendapat yang paling dekat kepada al-haq. Kalau dia bisa mentafsir dari sisi orangnya, mana yang dinilai lebih alim, bahasa lainnya mana yang lebih senior dalam masalah ilmu, maka adalah dia pilih yang dia nilai yang paling alim dan paling wara', yang paling hati-hati dan paling baik agamanya. Nah, maka pada saat tersebut, maka manakah yang dipilih? Orang bingung. Ya, orang bingung, ada beberapa pendapat. Mau dipilih mana yang paling kuat, dalilnya tidak paham. Ya, mana yang pintar, kayaknya pintar semua. Maka apakah mengambil pendapat yang paling mudah, paling berat, ataukah bebas milih? Ya, ini artinya jika seorang itu bertanya kepada dua ulama, dua-duanya adalah orang yang layak untuk memberi fatwa, kemudian keduanya berselisih pendapat. Fa'intasawa ya'indahu fil ilmi. Maka jika dua ulama tersebut menurut si penanya level ilmunya sama, tidak bisa ditarjih dari sisi orangnya. Sisi ilmunya sama, wadid, dan sisi ketaatan beragamanya juga sama. Maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama. Apa yang harus dilakukan? Pendapat pertama, ya, mengatakan hendaklah diambil pendapat yang paling keras. Alasannya di anal ahwatu wa asra'u li zimmah, karena itu pendapat yang lebih hati-hati dan lebih membersihkan kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian pendapat yang kedua adalah dia mengambil yang pendapat yang lebih mudah. Alasannya liana akrab ilan maqasid syariah, karena itu yang lebih dekat kepada maqasid syariah, dan di antara maqasid syariah adalah menginginkan kemudahan bagi manusia. Alasan yang lain, karena hukum asal adalah bara'atu zimmah, tidak ada kewajiban. Maka dalam ulama yang mewajibkan, ada ulama yang tidak mewajibkan. Maka hukum asalnya adalah tidak wajib. Fala nalzam, maka kita tidaklah memaksa hamba-hamba Allah untuk melakukan kecuali perkara yang kita yakin Allah mengharuskan mereka, mengingat mereka dengannya. Pendapat yang ketiga adalah boleh milik ita'arudil ilatain, karena di sini terjadi pertentangan dua ilah. Masing-masing mendatangkan ilah, dan ilahnya kuat. Yang mengatakan ambil yang lebih keras, mengatakan ilahnya alasan istilah itulah yang ahwa. Ya. Pendapat mengatakan ambil yang lebih mudah, alasannya itu lebih akrab ila maqasid syariah. Pendapat yang ketiga yang mengatakan boleh memilih, alasannya ya karena di sini ada dua ilah yang sama kuat. Maka dari tiga pendapat ulama di sini, manakah yang manakah yang dipilih? Wal aqrabu indi, dan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran menurutku adalah ya'khudhu bil aisyah. Dannya orang yang bingung itu mengambil yang lebih mudah. Maka ada permasalahan, bolehkah menerima dana ihya utuh? Maka ada ulama mengatakan haram, tidak boleh. Ini yang asyak. Ada yang mengatakan tidak masalah, apa masalahnya kamu menerima dana ihya utuh? Tidak ada masalah, ihya utuh tidak masalah. Katanya istri ya sih, enggak istri itu ya cuma ya san khairi, ya san sosial saja, ya. Masalah ini yang aisyah. Maka orang yang bingung kata kalau orang itu bisa milih, ya adalah dia pilih mana yang dia nilai aqrab ilal haq. Untuk orang yang bingung mana yang harus dia pilih, kata Ibnu Taimin yang beliau perhatikan, pilihlah ya lebih mudah. Inilah yang lebih mudah. Maksudnya, ya. Boleh-boleh saja dia menerima dana dari ya utuh. Wal aqrabu indi anna ya'khudhu bil aisyah. Maka yang lebih dekat kepada yang lebih dekat pada kebenaran menurutku adalah orang yang bingung dengan istilah ulama tentang satu masalah, adalah dia mengambil yang lebih mudah. Lina akrab ila ruhi syariah, karena itu lebih dekat kepada ruh syariah. Bolehkah bikin yayasan? Rasulullah mengatakan haram. Itu adalah bibit hisbiyah, benih hisbiyah. Itu fatwanya saya Salim bin Aid al-Hilali, itu fatwanya saya Yahya al-Hajuri. Dia mengatakan tidak masalah. Yayasan itu ada dua macam, yayasan yang jadi hisbiyah dan yayasan yang sekedar cuma ta'awun ala birru wa taqwa. Kalau kamu bikin yayasan ta'awun ala birru wa taqwa, maafil muskilah, tidak ada masalah di dalamnya. Apa kewajiban orang bingung, orang awam? Aduh, mana ya? Yang benar yang mana? Maka kata saya Semin, yang benar kamu ambil mana pendapat yang lebih mudah. Itu kalau bingung. Adapun orang yang enggak bingung bisa memilih, ya maka pilihlah mana yang dilihat lebih dekat kepada dalil. Tentu seandainya orang menilai bahasanya yang lebih dekat kepada dalil adalah satu pendapat, ya dia tidak harus memaksakan pendapat tersebut kepada orang lain dan menjadikan masalah tersebut sebagai al-wala wal-bara, ya tolak ukur kawan dan lawan. Allahumma illa kecuali jika seorang itu la tatma'innu nafs ilaihi, tidak merasa mantap dengan pendapat yang lebih mudah. Kalau itu orang itu merasa bimbang, tidak mantap hatinya dengan pendapat yang lebih mudah. Kok kayaknya ada sesuatu yang mengganjal dalam hati jika mengambil pendapat yang lebih mudah. Baina idzin, maka pada saat itu adalah dia mengambil pendapat yang lebih kuat, yang lebih berat, itulah pendapat yang lebih dia mantepi. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-firu ma itma itma'anta itma'anat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma taraddada fis sadri. Sebenarnya kebaikan adalah apa yang terasa mantap di dalam hati, sedangkan dan rasa mantap dalam jiwa dan hati, dan dosa adalah apa yang membuat bimbang di dalam dada. Demikian juga seandainya dalil-dalil pertentangan, dalil-dalil yang ada itu pertentangan di sisimu, menurutmu pertentangan ala wajahain, ada dua bentuk, ada dalil-dalil yang dinilai keras dan ada dalil-dalil yang dinilai ringan. Fakhudh bil aqafi, maka ambillah dalil-dalil yang lebih ringan. Di anal asla bara'atu zimmah wal yusru wa rubudinil islami, karena hukum asal adalah orang itu tidak terbebani kewajiban dan tidak terbebani untuk meninggalkan hal yang haram. Wal yusru dan kemudahan adalah roh agama Islam. Semakal kemudian pembuat nazam mengatakan kisya kihadil qaidatil azimati, dalam runtutan kaidah yang agung ini, ana dina mabunin ala taisir wa suhulat. Bahasanya agama itu dibangun di atas taisir wa suhulat, di atas kemudahan dan di atas kemudahan. Penazam mengatakan, pembuat nazam mengatakan, wa mastata'ta if'al minal ma'muri, dan apa yang engkau mampu minal ma'mur dari hal-hal yang diperintahkan, maka kerjakanlah. Kerjakanlah hal-hal yang diperintahkan sebatas kemampuanmu. Wastanibil kulla, namun jauhilah secara totalitas minal mahduri, segala hal yang dilarang. Maka kalau hal yang diperintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ada penarangan, tinggalkanlah secara total. Budi. Ta'if'al, ma di kata-kata mastata' ta'if'al itu isim maf'ul, isim mausul, statusnya maf'ul muqaddam. If'al, yani if'al mastata'ta minal ma'muri, lakukanlah mastata'ta minal ma'muri, perkara yang diperintahkan yang mampu engkau kerjakan. Kami katakan bahasanya i'rab ma di sini adalah isim mausul, karena ma seandainya kita jadikan syarat, maka fi'ilnya wajib berganding dengan fa, padahal tidak ada fa-nya. Namun if'al, Namun kalau bunyinya mas tatok takof al, nah ini manya ma syaktiyah. Namun karena bunyinya mas tatok taif al, maka manya kita jadikan mausuliyah sebagai maf'ul muqaddam. Maka isinya fal ma'mur, maka hal yang diperintahkan, maka dalam manusia melakukan apa yang mampu dia kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum, di surat Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian kepada Allah maksimal kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw", dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka ketakutan. Annamnya mereka itu akan kembali kepada Rabb mereka. Dan ayat ini telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan adalah orang-orang yang beramal saleh. Aisyah bertanya, wahai Nabi, apakah mereka itu pencuri, mereka itu orang yang berzina dan takut dosa, takut siksa? Bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang melakukan amal saleh dan kebajikan, namun hati mereka ketakutan, jangan-jangan Allah tidak menerima amal kebajikan yang mereka kerjakan. Ulaika yusarrifuna fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bergerak dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Yang jadi syahid, yang jadi dalil untuk faedah yang kita baca kali ini adalah ayat yang ke-62, wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidaklah membebani satu jiwa kecuali dalam batas kemampuannya. Demikian salah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika keperintahkan kalian satu hal, maka laksanakanlah mastata'tum, maksimal kemampuan kalian. Padahal dalika, maka dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara yang diperintahkan, maka wajib seorang manusia itu untuk mengerjakan apa yang mampu dia kerjakan. Ada larangan, maka kita jauhi secara total. Ya, di cetakan baru ada tambahan, biduni syartin wala qaidin. Maka larangan itu kita jauhi secara total, tanpa syarat, tanpa syarat. Tanpa ada persyaratan semaksimal kemampuan kalian. Tinggalkan larangan. Titik. Enggak ada syarat sebatas kemampuan kalian. Dianal istima, karena menjauhi larangan itu tidak ada di dalamnya masyaqqah secara umum. Secara umum. Menjauhi larangan itu tidak ada di dalamnya masyaqqah. Karena apa? Karena larangan itu adalah tarku syai, tidak melakukan sesuatu. Beda dengan perintah. Perintah orang mengeluarkan energi untuk melakukan sebuah perintah, sholat. Namun kalau orang untuk larangan zina misalnya, maka meninggalkan larangan orang itu gak keluar energi. Ya sudah, kamu diem gitu aja, duduk santai. Itu kamu gak keluar, keluarkan energi. Melanggar larangan itu malah keluar energi. Maka pada mata secara umum menjauhi larangan itu tidak ada masalah. Di anak istina laisa bihi masaqah, menjauhi larangan itu tidak ada di dalamnya masaqah. Ini adalah mimba bil ghalib. Ini adalah kalimat mimba bil ghalib. Umumnya, umumnya menjauhi larangan itu tidak terkandung di dalamnya masaqah. Namun boleh jadi untuk sebagian orang masyarakat, karena dia ingin sekali berbuat zina, kesempatan ada di depan mata, maka menjadi larangan masyarakat. Masyarakat karena apa? Masyarakatnya masyarakat mukhalafatul hawa, perjuangan untuk melawan keinginannya, keinginan dirinya sendiri. Masyarakat ini boleh jadi lebih berat daripada selap 50 rakaat. Maka al-istinab, menjauhi larangan itu laisa fil masaqah, tidak ada di sana adalah Masakal itu adalah mimbabil ghalib, bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Qaul Mufid ala kitab Tauhid di bab sabah. Karena sebagian orang kata dia di sana masakal mendapatkan apa yang sama dua untuk menjauhi larangan. Inama wasaku syait. Kenapa menjelarangan itu tidak ada masalah? Karena orang yang menjelarang tidak melakukan apa-apa. Dia tidak keluar energi apapun untuk menjauhi larangan. Beda dengan menjalankan perintah. Faidah tarkal insan asya'a, jika seorang manusia meninggalkan sesuatu, maka tidak ada bahaya yang hebat dirinya. Yukhadu hala, hal ini yaitu menjadi larangan secara total ya. Di antara dalilnya diambil dari firman Allah Ta'ala, wa orang-orang yang beriman innamal khamr, hanyalah khamr wal maisir dan judi wal ansam dan berhala yang disembah-sembah selain Allah, wal azlam dan anak panah. Itu anak panah yang digunakan orang musyrik jahiliyah untuk istikharah. Maka istikharah dengan anak panah. Mereka punya tiga anak panah. Satunya bunyinya amarani bihi rabbi, dan yang kedua adalah nahani anni rabbi, kemudian yang ketiga kosong. Ketika mereka hendak ada hajat, kepergian atau yang lain, maka mereka istikharah dan bertanya kepada anak panah ini, apa yang sebaiknya aku kerjakan. Apa yang sebaiknya aku kerjakan. Maka mereka pelang ini Ka'bah 7 kali. Setelah itu mereka kocok 3 anak panah tadi ya, secara acak ya. Setelah itu diambil secara acak mana yang keluar, nah itu yang jadi pedoman dalam memutuskan. Jika yang keluar nahani ani rabbi, maka aku tidak jadi pergi. Fa'amarani bihi rabbi, maka berarti jadi pergi. Kosong, diulang lagi. Kosong, diulang lagi. Itu disebut al-azlam. Maka ini aslam adalah istikharah kepada istikharah yang tidak Allah syariatkan. Pergi apa tegas tidak, tanya tokek, pergi, tidak, pergi, tidak. Maka tokek jadi aslam. Dan aslam ini banyak di musim ujian, benih, jadi benih. A, B, A, B, A, B, A, B, A. Nah ini aslam. Itu semua adalah nijizun min amali syaitan. Itu adalah kotor min amali syaitan, karena ulah setan. Bastan ibuhu maka jailah, jailah hal tersebut, la'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka rijzun min amali syaitan ini jadi dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya khamr itu tidak najis. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya khamr itu najis, mengatakan rijsun. Rijsun itu artinya najasun, najis. Ulama yang mengatakan khamr tidak najis mengatakan jangan berhenti di rijsun. Dibaca gak utuh. Rijsun min amali syaitan, kotor ulah setan. Maka kotornya itu kotor ulah setan. Maka itu rijsunnya rijsun maknawi. Maka kotornya itu Allah gandingkan, Allah kaitkan dengan perbuatan setan. Maka rijis dan kotor atau najisnya adalah abstrak, ya, bukan konkret. Dan punya dalil lagi, yaitu fastanifu. Jauhilah khamar. Loh, bukan najis. Jauhilah khamar apapun bentuknya. Jangan deket-deket. Jauhi, maksudnya jangan deket-deket. Kalau enggak boleh deket-deket, berarti apa? Najis. Maka jumhur ulama yang mengatakan khamar itu najis terdiri dengan ayat ini di kata-kata hijjun dan di kata-kata fastanibu. Sedangkan sebagian ulama yang mengatakan khamar tidak tidak najis, mereka mereka mengambil dalil dari min amali syaitan. Itu najisnya karena perbuatan setan. Maka najis perbuatan, bukan najis benda. Najisnya najis perbuatan, bukan najis benda. Sedangkan berkaitan dengan istanibu, ulama yang mengatakan tidak khamar itu tidak najis, mengatakan bahwasanya mereka berdalil dengan siak. Jadi dengan siak, berdalil dengan rentetan dan konteks kalimat. Ya, mereka katakan bahasanya yang dijauhi itu bukan mutlak. Kalau lemah yang mengatakan najis, mengatakan faktor itu mutlak. Jauhi semuanya. Jauhi, jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jangan pegang-pegang. Karena enggak boleh, karena harus jauh, enggak boleh dekat, enggak boleh pegang. Maka istinabnya istinab mutlak. Namun ulama yang mengatakan tidak najis mengatakan perhatikan konteks. Nah, jawabannya perhatikan konteks. Maksudnya yang dijauhi bukanlah semua hal secara mutlak. Namun khamr yang yaitu dunakum anis sholat an fikirlah wa anis sholat wa yang menyebabkan permusuhan, nah itu yang dijauhi. La'alakum muflihun, supaya kalian jadi orang-orang yang beruntung. Nah, al-amru bil istinab, ini apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ini dalilnya cukup untuk mengatakan khamr itu najis. Al-amru bil istinab, perintah untuk menjauhi di sini adalah perintah untuk menjauhi ayy juz'in min ajza'il khamr. Untuk menjauhi khamr bagian manapun dari khamr sedikit ataupun banyak. Ya, meskipun saya sendiri teman ada ulama yang berpendapat khamr itu tidak najis sebagaimana di syarah Muntah. Namun ini logika jumlah ulama yang mengatakan khamr itu najis, mereka berdalil dengan fatwa ibuhu dan mereka katakan istinab di sini adalah istinab yang mutlak, sehingga maknanya adalah jauhilah khamr dikit ataupun banyak, berapapun kadarnya, jauhi, jangan dekati, jangan pegang, jangan pegang, tidak boleh dipegang. Apa tidak boleh dipegang dari Al-Qur'an? Fayatuku kullahu wa hadza dalilun minal atar. Maka ditinggalkanlah khamar secara total. Inilah dalil dari atar, dalil dari wahyu yang menunjukkan bahwasanya larangan itu dijauhi secara total. Ya, Abdul. Kulfatan wa ina'an. Falihada nakulu lahu if'al mastata'ta wa amal mahzuru fawatakun wa taku taklun fa'idha fa'ala minu syai'an fa'kara'atun maksadati al-mukarata bati ala fi'li hadal mahzuri walakin layisal mahzuri ghibahun. Nah, adapun dalil minan nazar minan akli, adapun dalil akli, ya, maka tadi telah disampaikan dalil asar, yaitu dalil nakli. Adapun dalil akli yang menunjukkan kalau larangan harus ditinggalkan secara total, beda dengan perintah, adalah perkara yang diperintahkan adalah perbuatan dan mewujudkan satu tindakan. Wal fi'lu wal ijab, dan melakukan satu perbuatan dan mewujudkan satu tindakan, qad la yatasanna, terkadang tidak mudah bagi seorang manusia, bagi seseorang untuk melakukannya, karena di sana ada beban dan ada beban. Oleh karena itu, maka kita katakan kepada orang yang kita perintah, lakukanlah sebisa yang kamu lakukan. Adapun al-mahdzur, perkara yang dilarang, maka itu adalah meninggalkan perbuatan, dan meninggalkan perbuatan itu mudah. Fa idza fa'ala min syai'an, jika dia melakukan sedikit saja dari larangan, maka dia telah mewujudkan mafsadah yang merupakan dampak dari mengerjakan larangan. Lakin laisal mafsadah kulluha, akan tapi bukan keseluruhan mafsadah, akan tapi sebagian mafsadah. Karena ingat, perkara yang terlarang seluruhnya adalah mafsadah. Maka jika Anda melakukan sedikit dari larangan, maka Anda mendapatkan mafsadah berbanding lurus dengan larangan yang Anda terjang. Semakin banyak larangan yang Anda terjang, maka semakin banyak mafsadah yang kamu dapatkan. Semakin totalitas larangan itu kamu langgar, maka mafsadah yang kau dapatkan semakin sempurna. Kalau imtisal jenis batilil mahzur, oleh karena itu ketaatan berkaitan dengan hal yang dilarang tidaklah terwujud dengan menjauhi semua hal yang dilarang. Tidak akan terwujud dengan menjauhi semua yang dilarang, karena semua hal, karena hal yang dilarang keseluruhannya, keseluruhannya adalah mafsadah. Sedangkan taat berkaitan dengan hal yang diperintahkan akan terwujud dengan melakukan apa yang mampu dilakukan. Maka hal yang diperintahkan seluruhnya adalah manfaat. Maka jika engkau memungkinkan al-ityan bihi melakukannya, maka sempurnalah maslahat yang kau dapatkan. Wa in ataita bi ba'dhi, namun jika engkau cuma bisa melakukan sebagian perintah, maka engkau mendapatkan maslahat berbanding lurus dengan besaran perintah yang kau kerjakan. Contohnya, jika aku katakan kepadamu misalnya, jangan kau makan satu potong roti ini, jangan kau makan satu potong roti ini, maka jika engkau memakan satu potong roti tersebut, maka engkau terjumus dalam larangan. Jika engkau makan satu potong roti tersebut sehingga habis, tidak boleh dimakan, malah satu potong roti itu makan dan habis, maka hasil talakat jemul mafsadah, maka engkau mendapatkan semua bahaya yang merupakan dampak dari larangan ini. Nah, kalau engkau cuma makan satu cuit potong roti tadi, fakat-fakat tapi nahi kadarika, maka engkau tidak telah terjemus dalam larangan, setelah melanggar larangan. Namun mafsadah yang kau dapatkan adalah fikir terima akalta, besarannya berbanding lurus dengan besaran bagian roti yang kau makan. Makin banyak yang kau makan, semakin besar larangan yang kau kerja. Dan mafsadah salah satu hal yang berbahaya itu terlarang untuk dilakukan sedikit ataupun banyak. Akan tapi hal yang diperintahkan, maka engkau bisa melakukan apa yang engkau mampu lakukan. Jika aku perintahkan, makanlah satu potong roti ini, maka jika engkau makan semua, maka engkau mendapatkan maslahat secara total. Jika engkau mendapatkan juga cuma makan sebagiannya saja, maka engkau mendapatkan maslahat berbanding lurus dengan besaran potongan roti yang engkau makan. Dan maslahat itu diperintahkan untuk diwujudkan baik sedikit ataupun banyak. Maka seluruh hal yang diperintahkan itu manfaat dan seluruh hal yang dilarang itu mafsadah. Maka jika seorang itu bisa melakukan ketaatan secara sempurna, maka dia mendapatkan maslahat yang sempurna. Jika dia cuma bisa melakukan sebagian hal yang diperintahkan, maka dia mendapatkan sebagian manfaat. Sedangkan hal yang dilarang seluruhnya adalah mafsadah. Dan orang yang menerjang sedikit larangan, dia terjebus dalam mafsadah sebagaimana orang yang menerjang seluruh larangan, seluruh hal yang terlarang. Maka mafsadah yang dia dapatkan berbanding lurus dengan seberapa besaran pelanggaran yang dia kerjakan. Faidah kala qa'il, jika ada orang yang mengatakan, ala yang taqidu alaina, tidakkah batal penjelasan di atas? Bimalau utira, seandainya ada orang yang terpaksa untuk makan bangkai, lalu dia makan bangkai. Lalu katanya mafsadah. Lalu di sini malah manfaat. Makan bangkai di sini manfaat. Katanya menerjang larangan mafsadah. Makan bangkai untuk orang yang terpaksa ini manfaat. Maka jawabannya annahu la yaridu alaina. Perkara tersebut tidak bisa menjadi bantahan untuk kami, untuk kita. Ini bukan yaruddu alaina, namun yaridu alaina. Dari kata-kata waroda yaridu, waroda yaridu mana artinya datang. Namun waroda yaridu di sini kalau dalam bahasa sanggahan, maka maknanya adalah datang menyanggah, datang untuk menyanggah, untuk membantah. Maka annahu la yaridu alaina, maka kalimat tadi tidak bisa jadi bantahan untuk kita. Kenapa? Karena jika orang itu terpaksa, dalam kondisi terpaksa untuk makan bangkai, maka hukum haram berubah jadi halal. Maka di sini maslahat, tidak lagi mengandung mafsadah. Wasarat halalan fala yaduru, maka ini setelah berubah jadi halal, maka tidak masalah. Faqad fasala lakum ma haram alaikum, dan telah Allah rinci untuk kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian, ila maturutum ilaih, kecuali jika kalian terpaksa. Artinya jika kalian terpaksa, fa inna laysa fi tahrim, tidak ada di dalamnya hukum haram. Walaupun berdasarkan keterangan ini, maka apa yang dilakukan minal muharram, dari satu hal yang haram dalam kondisi terpaksa, itu tidaklah haram, bahkan adalah halal dan mubah. Maka di sini ada kaidah yang patut diingat, bahasanya hal yang haram itu berubah jadi mubah jika dalam kondisi darurat, dan makruh itu menjadi mubah dalam kondisi hajat. Maka jika ada hajat, maka makruh jadi mubah. Jika ada darurat, maka haram jadi mubah. Ya, demikian yang kita baca begini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.